Dan kita bermain bersama Ulfa Damayanti, Romansa News. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Dan